kaya Mbah Ageng niku lho nyuwun sewu. Gara-gara dalu menika ana hall tendone payu. Bakule pentol payu. Kiyaine matamu kuwi. Kiyai kok payu emange didol. Mosok padake kiyai kaya lonte ngawur. Sengiti aku kae. Ronggo Warsito niku aja diarani dukun. Niku njen pujangga. Pernah urip karo wong Hindu Buddha, tapi niku wong ampuh. Omongane Ronggo Warsito niku miturut hadise Kanjeng Nabi namine Firasat. Mila Kanjeng Nabi dawuh, "Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yangduru binurillah." Takutlah kamu dengan firasat ya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya dari Allah. Ronggo Warsito ngomong napa? Indonesia niku minimal akan dipimpin oleh 7 macam pemimpin. Napa niku? Nomor 1, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Indonesia niku bakal dipimpin kali seorang kesatria yang sering dipenjara tapi punya nama besar. Orang langsung ingat Soekarno. Sering dipenjara, Murwo Kuncoro. Kondang sampai teng Mekah sesuk lak jenengan mangkat wukuf teng Arafah ana wit jenenge wit Soekarno. Kondang. Nomor loro, Indonesia bakal dipimpin kalian sinten? Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar. Mukti hebat, Wibowo luar biasa bersahaja, tapi akhirnya kesandung kesampar, tiba di demo karo mahasiswa, kabeh disalah-salahke sinten? Soeharto. Niki Ronggo Warsito lho iki. Lah niki Soeharto niki Soekarno sing ngepas-ngepaske namung cangkem kula. Kira-kira ngono kuwi. Nomor 3, ngendikane Ronggo Warsito, Indonesia bakal dipimpin kalian pemimpin yang mempunyai sifat nopo? Satrio jinumput sumelo atur gawe wirang. Jinumput ora dipilih, tapi mergo dijumput karo Soeharto. Saya mengundurkan diri jadi presiden, selanjutnya wakil presiden Habibie menjadi presiden. Jinumput tanpa pemilihan DPR, tanpa dipilih oleh rakyat, tapi akhirnya nopo? Sumelo atur gawe wirang. Kebijakannya membuat negara malu. Nopo? Timur-timur lepas dari Indonesia gara-gara referendum. Sumelo etor gawe wirang. Presiden sing kaya cah cilik ini kan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Satrio Jinumput. Nomor 4, Indonesia bakal dipimpin kali sinten? Satrio Lelono Topong Rame Wudo Ngideri Jagat. Wuto Ngideri Jagat. Sinten? Gus Dur. Lelono sanggon-gon dunia diparani kabeh, Amerika, Prancis, kabeh diparani untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Buta ngideri jagat. Oh, sanggon-gon diparani. Tapi niki sing paling ngampuh nih. Mila jaman Amin Rais niku aja mundur ke Gus Dur, kula ora trimo. Amin salah, Gus Dur kok kon mundur, majue dituntun kok ngopo kowe aku. Goblok aku. Niki wali nih Allah niku nggih Gus Dur niku sing dadi presiden teng Indonesia. Niki presiden sing paling top miturut kula iki nggih Gus Dur niki. Aja ndelok wutane. Niku wuta tapi atine padang, daripada kathah tiyang matane padang tapi atine peteng. Teng Indonesia niku sing mripate peteng atine padang ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Jenengan perso, sinten sing digendong kali si buta gua hantu jenenge Bokir. Oh, kayak munyuk dengkir soalnya salah oke, kayak munyuk kir. Satrio Lelono Topong Rame Wuto Ngideri Jagat. Sampai makame niku sedino miturut petugase Jombang niku, sedino niku makame Gus Dur dilayati kalih wong 3.900 minimal setiap dino. Lak 3.000 tok ping 30.000 ping 30 dino, berarti sing layat makame Gus Dur niku pinten? 3 ping 30 90.000. jajal Pak sebulan. Kota infak yang ada di makam Gus Dur itu isinya untuk nyumbang panti asuhan di Jombang. Setiap bulan minimal berapa? 150 juta. Jadi awake dhewe kudune isin. Jadi haul itu tujuan utama menurut Habib Lutfi nopo? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu teng pundi? Niki wong mati diparani, didongake, ijik ngontongke sing urip. Lah ngopo kowe dadi pejabat kok bendino di demo? Berarti ora iso nguntungke wargamu. Sing mati mawon donga marani didongake kok iso nyumbang 150 juta kok. Dadi pejabat urip kok ora iso ngopeni rakyate bendina di demo, berarti luwih top sing mati daripada sing urip. Kaya Mbah Ageng niku lho nyuwun saya. Gara-gara dalu menika ana hall tendone payu. Ayo, bakule pentol. Kiai ini matamu, kiai kok payu emangnya didol. Masuk pada kiai kaya lonte ngawur, sengit ya aku kaya. Berapa yang diuntungkan coba subhanallah. Ana wong sedok panitiane ketok kompake gawe hall bareng-bareng ketok manfaate. Niki syafaate wong mati lho. Bahkan nyuwun sewu. Ana tanggane padu. Mangkat ziarah teng makame Mbah Ageng. Begitu tahlil akur. Begitu ro isi niki sing rakur ning mburi jejer loro ro isi ning ngarep afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Iki sing loro sing padu akur kok kabeh melu kok la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora kok padu afdhalu dzikri fa'lam annahu sisi la ilaha illallah sisine emoh emoh emoh. Ora kok jasane wong mati lho Pak. Jajah apa mana kaya Gus Dur nih kok wis sedo nyuwun sewu wong Ponorogo pengen layat ngene Gus Dur ziarah nyewa bis bise payu bise kentekan bensin mampir pom bensin pom bensine payu jenengan luwe mampir rumah makane payu kebelet pipis mlebu toilet toilete pesing. Subhanallah. Dugin Jombang bisa diparkir tukang parkire payu. Mlebu ning makam akeh wong dodolan dodolane payu. Menehi kota infak nyuwun sewu sing diuntungi sinten anak-anak panti asuhan. Ini hal. Ayo, masa awake dhewe sing urip ora iso kaya ngono. Maka cerita-cerita seperti ini harus dipertahankan Bapak Ibu rahimakumullah. Terlalu banyak jasa-jasa Mbah Besari untuk kita. Gara-gara beliau, kula iso ketemu jenengan, jenengan iso ketemu kula. Jenengan iso nyawang bokir, bokir iso nyawang jenengan. Kira gara-gara simbah. Mulai bakul-bakule pentol barang kudu pajek kuwi kudune. Yo sing ala kebagian-kebagian iku kudune diwenehi. Ibu-ibu kene iki yo lucu kok karo bojone ora basa, mbahasan karo bakul pentol basa. Karo bojone, ayo Pak mangan. Karo bakul pentol, Pak kula tumbas pentol. Pertanyaan kula karo bojone ora basa kok karo bakul pentol basa. Ki jenengan diwene napa karo bakul pentol? Napa, Bu? Pentol. Apa pentole bojomu kurang marem? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat satrio lelono topong rame wutongi dari jagat lah kula nanti tanglet Pak ronggo warsi toki oleh firosat kuwi saking pundi ternyata nggih saking Tegal Sari wong mergurune teng Tegal Sari satu-satunya guru yang sangat dihormati kali ronggo warsi toni ku nggih saking Tegal Sari murite ambuwe kaya ngono kok piye nomor 5 Indonesia bakal dipimpin kali satrio hamung tuwuh mung tukulan. Jadi mergo Gus Dur dilengser nge, diganti karo wakili. Hamung tuh tukulan. Mergo bapaknya kondang, anaknya melu kondang. Megawati Soekarno Putri. Jajalah Megawati Bokir Putri. Ah, kira kondang, kira kondang. Jadi Bokir dancok, dancok. Sabar, Gir. Tolong tukang syutingnya Raine Bokir di zoom ya di zoom ya nanti kita masukkan ke acara TV patroli. Nomor 6 Napa dawuh Ranggawarsita? Indonesia niku bakal dipimpin oleh Satrio Boyong pambukaning gapura. Jarane wong niku ngomong SBY. Boyong tentara dadi presiden. Pambukaning gapura. Indonesia akan mendapatkan kesejahteraannya, tapi kula ora yakin. Bahasan sing nomor 7. Ranggawarsita ngomong nopo? Indonesia bakal dipimpin kalian Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu tanpa mahkota. Kula ngomong kalih kiai kula, Satrio Pinandito niku nopo to kiai? Kok Sinisian Wahyu? Kuwi wong apik, wong alim, wong soleh, ngerti kitab suci, bakal dadi presiden Indonesia. Jokowi pripun? Aku ora ngomong. Mila bojo kula takon, "Bah, benjang milih Jokowi nopo Prabowo? Nyoblos sinten?" Kula jawab, ora usah takon aku nyoblos sapa, sing penting aku nyoblos awakmu. Dadi lak kula takoni Satrio Pinandito Sinisian Wahyu niku napa Pak Jokowi, kula ora komentar. Ora komentar. Mbah Jokowi iki Pinandito apa ora, kula ora dong. Sing penting digawe aku rakur mawon. Sing seneng karo Jokowi ya sok pilihan meneh, sing ora seneng ya milih sing liya. Ora usah padu hanya gara-gara pilihan presiden, hanya gara-gara pemilu. Jenengan milih Jokowi padu karo tanggamu sing milih Prabowo. Tak takon kowe sok mati sing layat Prabowo apa tanggamu? Ayo. Kowe rewang sing rewang, kowe mantu sing rewang Jokowi apa tanggamu? Tangga kok ngopo? Mila sing ayem mawon berumah tangga niku. Apa bedane pemilu karo berumah tangga? Beda. Pemilu niku dandane sak jam, nyoblose semenit. Berumah tangga mbukae baju semenit, nyoblose sak jam. Beda, Bro. Bokir radong, ora tau nyoblos. Lah, pertanyaannya kemudian adalah mampu tidak kita menjadi orang-orang yang telah kita bahas. Ingat Bapak Ibu, hidup itu tidak hanya meninggalkan nyuwun sewu, tidak hanya napak tilas, tapi kudu ninggalke petilasan. Jenengan ziarah makame Simbah niki napak tilas. Jenengan sowan kalih Mbah Hasan Besari napak tilas. Sowan kalih Kiai Nur Sodik niku napak tilas. Jenengan sowan teng Caruban niku napak tilas. Sowan Mbah Abdul Mursad Tukun bae kono niku nggih napak tilas. Pertanyaannya, mampu tidak kita meninggalkan petilasan? Carane pripun? Ya kudu ana carane. Mila kula delok sejarah wong-wong top niku napa dadi wong top? Ternyata rahasiane ana telu. Pinten, Bu? Telu. Telu niki oleh-oleh pengajian dalu menika. Muga-muga awake dhewe senajan ora iso top kaya Mbah Besari, minimal awake dhewe diakoni santrine Mbah Besari. Amin. Soale napa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan cinta karo Kanjeng Nabi, sesuk teng padang mahsyar kumpul kalih Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan cinta kalih Mbah Ageng Besari, sesuk jenengan teng padang mahsyar insyaallah kumpul kalih Mbah Besari. Amin.